بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dari Syarh Sittati Mawadhi'a min As-Sirah. Dan pada pembahasan yang lalu telah kita selesai membaca Al-Mawdi'u Al-Thalith yang berkaitan tentang kisah pembacaannya Nabi alaihi salatu wasallam terhadap surah An-Najm. Kemudian selanjutnya qala Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi rahmatullah alaihi Al-Mawdi'u Ar-Rabi', tempat yang keempat, di antara kisah perjalanan hidup Nabi alaihissalatu wassalam yang berkaitan tentang tauhid dan aqidah, kisah Abi Talibin, kisahnya Abu Talib, ya, pamannya Nabi alaihissalatu wassalam. Faman fahimaha حسنًا، فهمًا حسنًا. فمن فهمها حسنًا، maka barang siapa yang memahaminya dengan pemahaman yang baik. Wahai ini hasanan, sifat dari masdar mahdhub. فمن فهمها فهمًا حسنًا. Ya, maf'ul mutlak ataupun apa? Sifat dari maf'ul mutlak yang jatuh. فمن فهم حسنًا، maka barang siapa yang memahami kisah yang dialami oleh Abu Talib ini dengan pemahaman yang baik, wa ta'ammala iqrarahu bitauhid, kemudian dia memperhatikan bagaimana Abu Talib ini mengakui tentang tauhid, wa hassan nas alaihi, bahkan dia menyeru orang untuk masuk ke dalam Islam untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Watasfihu uqulil musyrikin. Kemudian, watasfihu uqulil musyrikin. Ini tasfih, ini maksudnya bahwasanya Abu Talib juga mengejek akalnya kaum musyrikin, bahwa mereka adalah orang-orang yang lemah akal, safih, yang tidak mengetahui menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wa mahabbatuhu liman aslama, demikian pula dia mencintai orang-orang yang masuk Islam. Wa khala'a syirkah, bahkan Abu Talib juga berlepas dari kesyirikan, dia tidak berbuat syirik. Thumma badala umrahu wa malahu wa auladahu wa ashiratahu bi nusrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila an mata. Kemudian dia juga mengerahkan umurnya, itu menggunakan umurnya, hartanya, bahkan juga anak-anaknya dan keluarganya, kerabatnya untuk menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila an mata, sampai dia mati. Thumma sabruhu ala al-mashaqqati al-'azima wal-'adawati al-baligh. Kemudian dia juga memperhatikan bagaimana sabarnya Abu Talib ala al-mashaqqati al-'azima, di atas kesusahan yang begitu besar, wal-'adawati al-baligh, kemudian juga sabarnya dia terhadap permusuhan yang dilancarkan oleh orang-orang Quraisy terhadapnya. Permusuhan yang begitu luar biasa. Permusuhan yang sangat. Lakin lamma lam yadkhul fihi, akan tetapi ketika dia tidak masuk dalam Islam. Dia tidak mau mengucapkan syahadat. Artinya dia akui bahwa Islam itu bagus. Bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad ini keponakannya adalah baik. Tapi dia tidak mau masuk dengan mengucapkannya. Sebagaimana datang dalam hadisnya siapa Al-Musayyib Ibnu Hasdin radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi alaihi salatu wasalam mendatangi pamannya di akhir hidupnya dan mengatakan, "Ya ammi qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha illallah. Dengan kalimat ini aku akan membelamu nanti pada hari kiamat. Ya. Nabi alaihi salatu wasalam mengulanginya sampai 3 kali. Ya. Tetapi Allah menghendaki yang lain. Dan di antara sebabnya bahwasanya ya Abu Thalib ini dipengaruhi oleh jeli susuknya, teman jeleknya. Atargabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau akan ya apakah engkau benci ataupun akan meninggalkan agamanya nenek moyangmu Abdul Muttalib ini? Setiap nabi mengulanginya, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah, ya. Jadi susuknya teman jelainya mempengaruhinya. Dan pada akhirnya dikatakan, aba yaqula la ilaha illallah. Dia enggan mengucapkan la ilaha illallah. Hu ala millati Abdul Muttalib. Dia masih tetap mempertahankan keyakinan ataupun tradisi nenek moyangnya Abdul Muttalib itu. Nah, dia mati dalam keadaan kafir. Maka sebenarnya akan datang penjelasannya, bahwasanya pengakuannya akan kebenaran Islam, pengakuannya terhadap kebenarannya Muhammad SAW, pembelaannya terhadap ya Nabi alaihi salatu wassalam, kecintaannya terhadap kaum muslimin, semuanya tidak bermanfaat. Ya, kapan itu? Ya, lamma lam yadkhul fihi, ketika dia tidak gabung masuk. Ya. Ya, dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak mau syahadat. Walam yatabarra min dinihi al-awwal, dan dia tidak mau berlepas diri dari agamanya. Ya. Kebiasaannya, tradisinya yang dahulu. Lam yasir musliman. Dia pun tidak menjadi seorang muslim. Ma'annahu ya'tadziru min dzalika bi anna fihi masabbatan li abihi Abdul Muttalib wa li Hashim wa ghairihima min masyayikhihim min masyayikhihim. Ya. Bersama dengan itu, ya, dia mengutarakan udzurnya, alasannya, ya, bahwasanya jika dia masuk Islam dia syahadat, berarti maknanya dia mencela, ya, ada celaan terhadap ayahnya, orang tuanya itu Abdul Muttalib, demikian pula terhadap Hashim dan selainnya dari kalangan, ya, orang-orang yang dia tuakan. Ya, dia segan, dia enggan, dia lebih mengutamakan, ya, keyakinan nenek moyangnya, orang tuanya, daripada dia mau mengikuti Muhammad SAW keponakannya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Thumma ma'a qarabatihi wa nusratihi istaghfara lahu Rasulullah SAW. Kemudian ya, adanya hubungan kerabat dengan Nabi alaihi salatu wassalam, dengan Abu Thalib ini, hubungan antara paman dan keponakan, wa nusrati, demikian pula bantuannya Abu Thalib kepada Nabi kita Muhammad SAW, istaghfara lahu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun hendak apa? Memohonkan pengampunan. Ya, sebagaimana dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi, ya, la astaghfiranna lak ma lam unha an anka, ya. Aku akan memohonkan pengampunan, istighfar kepadamu selama saya tidak dilarang. Ya, fa anzal Allah taala alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berkaitan dengannya, maka nalin nabi, tidak pantas bagi nabi, walladzina amanu, demikian pula orang-orang yang beriman, ayastaghfiru lil musyrikin, untuk memohonkan pengampunan, istighfar kepada kaum musyrikin. Ya, artinya bahwasanya Abu Thalib ini mati dalam keadaan dianggap musyrik. Kenapa? Karena dia ya masih membela tradisi agama nenek moyangnya, keyakinan nenek moyangnya, dan tidak mau berlepas diri darinya. Sehingga dia digabungkan. Walaupun mungkin dia tidak ikut melakukan sesajen, tapi dia menyetujui ya apa yang mereka lakukan itu. Nah, tidak ada ya ucapan dari Abu Thalib bahwa dia berlepas diri dari mereka. Bahkan dalam hadis tadi disebutkan huwa ala millati Abdul Muttalib, dia masih senantiasa mempertahankan agamanya ataupun keyakinannya, tradisinya Abdul Muttalib itu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam melihat bahwasanya beliau adalah pamannya, pertolongan yang selama ini, maka Nabi pun hendak memohonkan pengampunan untuk Abu Thalib. Maka turun ayat, maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin, tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan pengampunan kepada kaum musyrikin, walau kanu uli qurba, walaupun mereka adalah kerabat dekat, min ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelasnya bagi mereka annahum ashabul jahim, bahwa mereka adalah para penghuni neraka jahim, penghuni neraka. Walladhi yubayyinu hadha, dan yang menjelaskan tentang hal ini, annahu idha arafa rajulun min ahli al-basrati awil ahsai bihubbid din wa bihubbil muslimin, ya, apabila seseorang dari kalangan penduduk kota Basrah ataupun penduduk Ahsa bihubbid din, kecintaannya terhadap agama ini, wa bihubbil muslimin, dan kecintaannya terhadap kaum muslimin, ma'annahu lam yansur ad-dina biyadin wala malin, bersama dengan itu dia tidak pernah menolong agama ini, tidak dengan tangannya, tenaganya, wala malin, tidak pula dengan hartanya, wala lahu minal a'dari, dan dia juga tidak memiliki a'dar berupa udzur, alasan, mislu mali Abi Thalib, seperti apa yang ada pada Abu Thalib, fahumul waqi' min aktsari man yad'i ad-din. طيب وفهم الواقع bukan wahum, wa fahmul waqi', dan memahami keadaan, min aktsar man yad'i ad-din, bahwa dia termasuk dari kalangan orang yang banyak mengaku bahwa dia termasuk memiliki agama, pemeluk agama ini. Tabayyana lahu al-huda min ad-dhalal, maka telah jelaslah baginya petunjuk dari kesesatan, wa 'urifa su'ul afham, dan diketahui rusaknya pemahaman, jeleknya pemahaman, wallahu al-musta'an. Baik, insyaallah kita baca syarahnya supaya lebih jelas lagi. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam syarahnya, Abu Thalib ammu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti juga saudaranya, bapaknya, karena ammu itu paman dari arah bapak. Beda kalau khal, paman juga, tapi ini dari arah ibu. Nah, itulah bahasa Arab, kaya dengan kosakata, sehingga bisa dibedakan. Kalau kita bilang paman, om, jadi tahu saudaranya ibunya maksudnya, tahu saudaranya bapaknya. Ketika orang Arab mengatakan ammi, pamanku, sudah dipastikan bahwa maksudnya itu adalah saudaranya, bapaknya. Karena seandainya dia inginkan saudaranya, ibunya, tentu akan dikatakan khali. Ya. Nah. Abu Talibin Amr Rasul SAW. Abu Talib ini adalah pamannya Rasulullah SAW. Ini saudaranya, ayahnya. Lama tuwfiya walidur Rasul SAW, Abdullah ibn Abdul Muttalib, pada saat ya, ayahnya Rasulullah SAW meninggal dunia, siapa ayahnya? Abdullah ibn Abdul Muttalib. War Rasulullah SAW humila fi batni ummih, dan Rasulullah SAW saat itu masih dihamilkan dalam perut ibunya. Thumma lama wulida SAW kafalahu jaddu Abdul Muttalib. Kemudian pada saat Nabi alaihissalatu wassalam dilahirkan, maka yang memberikan jaminan, ya, yang memeliharanya, yang bertanggung jawab adalah dalam tanggungan kakeknya, itu Abdul Muttalib. Lianna asbaha yatiman, maka para hujjah Abdul Muttalib, karena Nabi alaihissalatu wassalam jadilah beliau sebagai seorang anak yatim. Maka kakeknya pun yang menanggungnya, ya, memberikan jaminan. Thumma lamma hadarat Abdul Muttalib al-wafatu, thumma lamma hadarat Abdul Muttalib al-wafatu awsabihi ila binihi Abi Talib. Pada saat Abdul Muttalib hendak meninggal, maka dia pun mewasiatkan, ya, dia pun mewasiatkan kepada anak laki-lakinya Abu Talib. Ya, diwasiatkan tentang Nabi kita Muhammad SAW, agar dia menjaganya dan memeliharanya. Wa Abu Talibin qama bil wajibi, dan Abu Talib pun benar-benar melaksanakan tugas ini, wasiatnya ayahnya. Wa hadana Nabi SAW wa rabbahu akramah, maka Abu Talib pun mengasuh dan menjaga, mendidik Nabi kita Muhammad SAW dan memuliakannya. Thumma lamma ba'athahu Allah rasulan ilal alamin, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sebagai seorang rasul kepada seluruh alam, qama ma'ahu yahmihi wa yudafi anhu, maka Abu Talib ini pamannya Nabi SAW masih juga senantiasa menyertainya, menjaganya dan membelanya. Walaqiyal adha min Quraisy fi sabil himayati da'wati Rasul sallam, dan dia pun menemukan, mendapatkan gangguan dari orang Quraisy, ya, dalam penjagaannya fi sabil himayati da'wati sallam, dalam perjalanan penjagaan dakwanya Rasulullah sallam, wa difa'anu, dan Abu Talib pun masih membelanya. Wa arada nafsahu lil khatari wal majaah, bahkan dia pun, ya, nam rela, ya, menjatuhkan dirinya, menghadapkan dirinya, memperhadapkan dirinya kepada perkara yang berbahaya, dan juga bahkan dia juga rela dalam keadaan kelaparan, karena orang-orang Quraisy membekot Nabi kita Muhammad SAW dan seluruh orang-orang yang membela Nabi kita Muhammad SAW, termasuk pamannya ini. Orang-orang Quraisy benar-benar memboikot mereka. Tidak boleh berhubungan. Tidak boleh jual beli. Ya. Nah, dengan mereka. Jadi beliau, Nabi SAW, senantiasa ditemani oleh pamannya ini. Bahkan pamannya juga, ya, rela untuk menderita. Nah, menghadapi perkara yang berbahaya ini. Hatta innahum hasaruhum bisyi'ab sinina wa qata'uhum, bahingga mereka memblokade, ya, mereka pada suatu lembah sinin beberapa tahun, bukan sehari, dua hari, dua sebulan, bukan, tapi sinin beberapa tahun. Wa qata'uhum, dan mereka memutuskan hubungan. Wa qata'u anhum al-mu'na, mereka memutuskan dan mereka, ya, apa namanya, bantuan materi. Wa qata'u anhum al-ittisal, ya, mereka memutuskan hubungan wa ma'ahum Abu Talib wa sabar ala hadha, dan bersama dengan mereka kaum muslimin ada tetap senantiasa Abu Talib dan bersabar di atas penderitaan ini. Wa kana yamdahu dinar Rasul sallam, dan ada Abu Talib ini biasa memuji agamanya Rasul sallam, memuji Islam. Jadi jangan tertipu kalau hanya sekedar ucapannya sebagian orang-orang di luar Islam mengatakan Islam itu bagus, Islam itu ini. Ya, pujian mereka tidak bermanfaat sama sekali ketika dia tidak mau masuk Islam, tidak mau syahadat. Banyak yang begitu. Bahkan boleh jadi melakukan penelitian. Dia tempatkan Islam, agama Islam ataupun Muhammad, orang yang paling ya terpengaruh di seluruh dunia, tokoh terpengaruh dia tempatkan di nomor satu. Tapi itu tidak semua tidaklah bermanfaat pujiannya mereka terhadap Islam, terhadap Nabi kita Muhammad SAW, kepimpinannya Muhammad SAW, karena mereka tidak mau berlepas diri dari keyakinan mereka. Maka lihat bagaimana Abu Talib ini, pamannya Nabi SAW, yang mati dalam keadaan kafir, di masa hidupnya biasa memuji agamanya Rasul SAW, wa yaqulu walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laula al malamatu aw hadari masabatan la ra'aitani samhan bidaka mubina. Ya, sungguh aku benar-benar mengetahui sungguhnya agamanya Muhammad itu adalah sebaik-baik agamanya manusia, seandainya bukan karena khawatir celaan. Ya, seandainya bukan karena khawatir celaannya orang-orang Quraisy, ya, bahwasanya dia telah meninggalkan agamanya, bahwasanya dia telah tidak berterima kasih kepada nenek moyangnya, orang tuanya, dan ya macam-macam. Ya, kenapa dia meninggalkan kepercayaan dan agama nenek moyangnya? Ya, laulal malamatu ahadari masabatan la ra'aitani samhan bidzaka mubina, maka engkau akan melihat saya ya samhan, biar apa, lapang dada menerima ya agama tersebut. Ya, dan jadi rupanya di antara hal yang menghalangi Abu Talib ini dari hidayah karena ya dia tidak mau berlepas diri dari agama nenek moyangnya, kepercayaan nenek moyangnya. Dia gengsi melepaskannya. Ditambah dengan apa tadi, pengaruh-pengaruh jadi susuk, teman dekat yang jelek tadi yang selalu mempengaruhinya. Wa fi lamiyatihi al-mashhura at-tawila, dan dalam lamianya yang masyhur at-tawila yang panjang, allati uradaha Ibnu Katsir fil bidayah wan nihayah, yang disebutkan lami, maksudnya apa, untayan qasidah ataupun syair ini, ini disebahkan kepada orang ini. Yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah, bi'tarafa bi anna Muhammadan Rasulullah, dia mengakui bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul Allah. Wa annahu shadiqun fi risalati, diakui bahwasanya Muhammad itu benar, jujur bahwa dia seorang rasul. Wa annahu lam yamnahu min ittiba'i illa khasyyatu masabbati dini abaihi, bahwasanya tidak ada menghalanginya untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya masuk Islam, kecuali karena takut masabbati dini abaihi, khawatir takut mencela agama nenek moyangnya. Alladzina kanu ala ibadatil asnam, yang dahulu mereka itu di atas penyembahan berhala. Fa akhadat alhamiyatu aljahiliyah, maka rupanya Abu Talib ini ya terhalangi apa, hamiyatul jahiliyah, kepanatikan jahiliyah, fanatisme jahiliyah. Dia masih mau mempertahankan tradisi-tradisi nenek moyang itu. Ya. Fahadatul hamiyatul jahiliyatu bimtina'ihi mitiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li'alla yajurra ala asyiyakhihi al-masabba, supaya tidak menyeret orang-orang tuanya untuk dicelah. Artinya kalau dia masuk Islam, mengikuti agamanya Muhammad SAW, maka orang-orang akan mencela. Bagaimana begitu celaannya? Ya, akan mengarah kepada celaan terhadap garis keturunannya. nenek moyangnya. Oh ternyata agamanya itu tidak benar, agama nenek moyangnya dulu dan sebagainya ya. Dan seterusnya celah-celah. Nah, ini dia yang menghalangi ya, atau di antara hal yang menghalangi Abu Thalib ya. Karena kepanatikan jahiliyahnya, hamiyatul jahiliyah, dan juga yang menyebabkan menurut dia akan menyebabkan orang-orang akan mencelah ya orang-orang tuanya. Nah. Thumma lamma hadarathu al-wafatu, kemudian pada saat Abu Thalib ini menjelang kematiannya, sudah hadir, sudah tiba masa-masa tanda-tanda kematiannya, ja'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam pun datang mengunjungi pamannya, wa inda Abu Jahlin, dan ternyata pada saat itu Abu Jahal sudah ada di sisinya, di dekatnya Abu Thalib ini. Wa indahu ahar min bani Makhzum, dan ada yang lain, tokoh-tokoh Quraisy dari kalangan Banu Makhzum. Bani Makhzum. Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, maka Rasulullah SAW pun berkata kepada pamannya. Ya. Ini talqin yang benar. Bukan talqin itu yang orang sudah dikubur baru ditalqin, ya pula ucapkan la ilaha didikte, kayaknya orang masih. Orang ditalqin didikte kalau dia masih hidup, masih ya. Nah. Kalau orang sudah mati tidak ada lagi syariatnya didikten, ditalkini kalau sudah dikubur tidak mendengar lagi. Nah, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah ya, kalimatan uhajju laka biha illallah, dengan kalimat ini aku akan membelamu nanti pada hari kiamat ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mengkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah niscaya dia akan masuk surga ya. Faqala lahu Abu Jahal wa man ma'ahu, maka Abu Jahal yang pada saat itu juga ada di sampingnya ya pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man ma'ahu, dan orang-orang bersamanya. Karena itu kalau ada orang-orang yang ihtidhar, orang-orang yang sakit keras, orang-orang yang sudah ya kita lihat ini, supaya jangan orang-orang yang jahil berada di dekatnya. Nanti diajari hal-hal yang jelek yang menyebabkan orang itu menutup hidupnya dengan kejelekan. Ya. Karena itu, ya dianjurkan orang-orang yang, kalau ada orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, ya kita lihat ada orang yang sudah mau meninggal, ya. Kalau dia mau datang berkenan kita panggil, bagus. Sebagaimana nah, Nabi SAW mendatangi pamannya ini. Nah, sebagaimana seorang anak Yahudi juga dikunjungi oleh Nabi SAW. Bahkan dia sempat mengucapkan la ilaha illallah, hingga Nabi pun keluar dan mengucapkan alhamdulillah alladzi najjahu minan nar, segala puji bagi Allah yang menyelamatkan orang itu dari neraka. Ya. Jadi para ulama disebutkan oleh para ulama di kitab-kitab pembahasan tentang masalah kita di kitabul janaiz ya, supaya nah kalau ada orang-orang sudah meninggal maka dianjurkan untuk memanggil ataupun mendatangkan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, jangan sembarangan masuk, dibiarkan orang masuk situ sembarangan disuruhkan ya. Nah, ataupun di kalimat-kalimat dari perkara-perkara dunia, sehingga boleh jadi orang yang meninggal itu bukan ucapan la ilaha illallah yang terakhir diucapkan. Jadi faqala lahu Abu Jahal wa man ma'ahu, maka Abu Jahal berkata kepada Abu Thalib pada saat Nabi mengatakan wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah, maka Abu Jahal ini dan yang berserta dengannya, atatruku dina Abdul Muttalib, apakah engkau akan meninggalkan agamanya Abdul Muttalib? Fa'ada alaihi Rasul alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah SAW pun mengulang kembali. Fa'ada, maka keduanya pun mengulangi, Abu Jahal dan temannya. Atatruku dina Abdul Muttalib, apakah engkau mau meninggalkan agamanya Abdul Muttalib? Thumma kana akhir ma qala, kemudian akhir yang diucapkan hu ala millati Abdul Muttalib, bahwa dia masih mempertahankan agamanya, itu kepercayaannya Abdul Muttalib, nenek moyangnya ini, bapaknya. Nah, jadi dia gengsi ya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia gengsi mau syahadat karena khawatir ya, nanti orang tuanya akan dicelah, ya. Itu menurut dia. Nah, wa mata ala dzalik. Dan dia pun mati di atas dalam keadaan demikian, dia mati di atas keyakinan agama nenek moyangnya. Waliyadu billah. Aba ayakula la ilaha illallah, dia enggan mengucapkan la ilaha illallah. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Ya demi Allah, aku akan memohonkan pengampunan buat engkau selama saya tidak dilarang untuk memohonkan pengampunan untukmu. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah pun menurunkan ayat ini, ma kana lin nabiy wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang yang beriman untuk memohonkan pengampunan bagi kaum musyrikin. Walau kanu uli qurba, walaupun mereka adalah kerabat-kerabatnya. Mim ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelasnya bagi mereka annahum ashabul jahim, bahwasanya dia adalah para penghuni neraka. Wa anzala fi Abi Thalib, dan Allah menurunkan satu ayat berkaitan tentang Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah, petunjuk, taufik. Ya, karena hidayah beberapa macam. Ya, engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik. Man ahbabta, kepada orang yang kau cintai, itu pamanmu. Engkau cintai secara tabiat. Keponakan mencintai pamannya. Tapi walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang mampu memberikan hidayah ai taufik kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia Allah lebih mengetahui, yes, orang yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Padahal la hadza, maka ini menunjukkan dari kisah ini, kata beliau, ala anna madhal Islam wa madhal Rasul, bahwasanya pujiannya seseorang terhadap agama Islam, bahwa Islam itu bagus, ya. Memadahkan Rasul, pujiannya seseorang terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah pemimpin yang paling sukses dan sebagainya. Ya. Wa i'tiqada anna al-Islam haqqun, meyakini bahwa Islam itu haqqun benar. Wa anna Rasul sallallahu haqqun, meyakini bahwasanya Rasulullah adalah benar. Mengikuti tibai dari Rasul, tapi dia tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna dzalika la yanfa', bahwasanya demikian itu tidaklah bermanfaat. Islam itu bagus. Coba syahadat. Ucapkan la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ayo salat. Dan laksanakan. Dia tidak mau. Dia masih di atas agamanya. Karena mungkin ada suatu urusan dari perkara dunia yang dia pertahankan. Ini apa? Ya, tidak menjadikan, ya, orang itu menjadi selamat. Tidak menjadikan bahwa dia sudah dianggap muslim. Tidak. Selama dia tidak mau mengikut, walaupun dia yakin, dia ucapkan bahwa itu baik Islam. Naam. Baik. Anna dzalika la yanfa', bahwasanya yang demikian itu tidak bermanfaat, pujiannya terhadap Islam, pujiannya terhadap Rasulullah. Ya. Keyakinan dia bahwasanya Rasul Muhammad adalah betul-betul seorang rasul, tapi dia tidak mau mengikutinya. Ya, tidak mau mengikutinya, maka itu tidak bermanfaat. Ya. Betapa banyak orang-orang memuji Islam yang bukan dari kalangan kaum muslim, tapi pujian mereka tidak bermanfaat. Naam. Wa annahu la budda min ittiba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mesti, tidak boleh tidak, untuk seseorang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna hadza law kana yanfa'u la nafa'a Abu Thalib, karena seandainya perkara ini, pujian dan keyakinan terhadap Islam ini, itu hak benar, ya, bermanfaat, maka tentu akan memberikan manfaat kepada Abu Thalib. Kurang apa? Abu Thalib membela, memberikan segalanya. Bahkan dia rela menderita, diblokade, dikepung. Ya. Nah. Tetapi apa? Ketika diajak masuk Islam, tak mau dia. Maka tidak bermanfaat. Fa innal iqrara bi annal Islam haqqun, karena sesungguhnya pengakuan bahwasanya Islam itu benar, wa anna Rasul sallam shadiqun, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallam benar, ma'al mudafaat, yakni di Islam, disertai dengan pembelaannya dia terhadap Islam, wa himayatil Islam, penjaganya terhadap Islam, kullu hadza la yanfa', seluruhnya ini tidak bermanfaat, illa ma'al ittiba', kecuali adanya ittiba', pengikutan kita kepada beliau. Wa illa fa inna Nabi sallam yaqulu, Karena sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam pernah berkata, "Innallaha yu'idu hadzal din bil rajulil fajir," sesungguhnya Allah memberikan pertolongannya terhadap agama ini boleh jadi melalui seorang laki-laki yang fajir. Seorang pendurhaka. Naam. Jadi kadang-kadang Allah menurunkan bala bantuannya melalui ya, sebagian orang yang fajir. Ya. Tapi apakah bantuannya, pertolongannya bermanfaat baginya, tidak bermanfaat bagi dia? Selama dia tidak mau mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala budda ya minal ittiba'i, fala tanfa'ul al-mu'awanata, fala tanfa'ul mu'awanatu wal marhu wal himayatu lil Islam wa ghairu dhalik, maka tidak bermanfaat bantuannya, pujiannya, penjagaannya terhadap Islam ini dan selainnya. Walal qarabatu minar rasul, tidak pula tidak bermanfaat hubungan kerabat terhadap Rasulullah biduni ittiba'i lahum, tanpa dia mengikut. Walaupun dia mengaku habib, mengaku habaib. Ya, kalau di Indonesia kalau dikatakan habaib ya, mereka sudah jamin bahwa mereka adalah kerabat-kerabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para habaib yang mengaku habaib, kalau dia tidak mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, justru bertentangan, justru melakukan kesyirikan, ya, melakukan kebid'ahan, maka tidak bermanfaat hubungan kerabat ya terhadap Nabi sallallahu, walaupun dia mengaku saya dari anak turunannya Husain, anak keturunannya Hasan, tapi ternyata menyelisihi dari syariatnya Muhammad sallallahu, maka pengakuan itu tidak bermanfaat. Kenapa? Abu Thalib pamannya Nabi sallallahu, kerabat ya, saudaranya, bapaknya. Kalau Anda yang mengaku habaib, masih berapa ya, entah berapa lapis ya, nah baru kalian bisa sampai kepada Nabi SAW. Dan kita tidak mengingkari hubungan nasab kalian ya, tapi siapa yang istiqamah dari mereka dari kalangan habaib di atas sunnah ya, maka kita pun mencintai mereka ya. Udzakkirukum bi ahli baiti, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah waktu ya, salah kita cukupkan, besok kita lanjutkan. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.